saja kamu mau mengerti. Kalau aku memang harus begini, tak perlu kau kan pendam semua ini. Dalam hati, andai saja kamu bisa mengerti bahwa aku memang selalu begini. Tak perlu kita lewati hal ini. Semua ini sendiri.